Ratu gobohnya Indonesia, cow. Artis cilik yang punya suara merdu. Artis cilik yang punya suara sakti. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada paguyuban panceng rukun sejahtera. Ada Fuji Musik, ada Mike Pro Shooting. Tasya Rusmala. Pala. Terima kasih ya Bapak. Tasya doakan semoga tambah banyak rezekinya.